Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita. Pembahasan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Akidahnya salaf, ini orang terdahulu, dan juga akidahnya para pembawa hadis. Dan di sini bahwasanya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, aslul istiqamah, yang namanya pokok atau dasar keistiqamahan seseorang adalah al-istiqamah bit-tauhid. Ini dia tegak lurus, adapun dia memahami tauhidnya, memahami akidahnya. Permasalahan tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dan datangnya Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang telah lalu, kita juga telah menyebutkan bahwasanya ahlul hadis, mereka menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabb subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malamnya, dan juga di antara aqidah ahlul hadis, mereka menetapkan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia dengan tanpa menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dengan tanpa membagaimanakan bagaimana turunnya Allah, apakah turunnya seperti ini, apakah turunnya seperti itu. Bahkan para ahlul hadis, ashabul hadis, mereka menetapkan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan mereka berhenti sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berhenti padanya, dan menetapkan khabar yang sahih tadi yang datang, yang menyebutkan tentangnya, tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, ditetapkan secara zahirnya. Ditetapkan secara apa yang tampak dari makna aslinya. Dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kata para ulama, menyerahkan ilmu di sini bukan berarti, misalkan, kita sudah mengetahui arti tangan bahasa Arabnya apa? Tangan bahasa Arabnya? Yadun. Maka tatkala kita ditanya tentang yadullah, tentang tangan Allah, maka bukanlah kita mengatakan yadun ini hanya Allah yang mengetahui artinya. Ya, Bukan itu maksudnya, kata para ulama, menyerahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang dimaukan di sini bahwasanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita menyerahkan ilmu tentang kaifiyahnya, tata caranya, sifatnya, secara rincinya, ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya, sudah kita jelaskan, sering kita ulang. Ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki apa? Tangan. Tapi, ya, kita ingatkan sekali lagi, ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Tidak pernah ahlus sunnah wal jamaah menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk-makhluknya. Tangan manusia punya 5 jari, punya ruas-ruas, punya seperti ini. Berarti tangan Allah seperti itu juga. Tidak pernah. Ya. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah punya tangan, tetapi apa? Menyerahkan sifat rincinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskannya. Nanti kita jelaskan. Wa kadzalika, dan demikian pula, ya, sampai situ ya. Wa kadzalika yusbituna ma anzalallahu azza wa jalla ismuhu anzalallahu azza ismuhu fi kitabi min dzikril maji wal ityan al madzkurin fi qawlihi azza wa jalla hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qawlihi ta'ala وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا. Ya. Demikian pula ya, ahlu sunnah wal jamaah atau ashabul hadis tadi, mereka menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah azza ismuhu turunkan ke dalam kitabnya tentang penyebutan Al-Maji, ya, datangnya Allah, dan itian datangnya Allah juga sama artinya, yang disebutkan di dalam firman Azza wa Jalla, ya, hal yanzuruna illa ayyatihumullah fi dhulal minal ghamami wal malaika, tidaklah mereka menunggu, ya, hal di sini artinya hal istifhamiyah al-inkariyah. Tidaklah mereka menunggu melainkan datangnya, ya, ya, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala, illa ayyatihumullah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka dan juga para malaikat dengan naungan dari awan-awan. Maka di sini kita sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala datang. Datang kepada manusia tadi. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan Rabb kalian telah datang. Dan para malaikatnya dengan berbaris-baris. Ya, di sini disebutkan oleh para ulama. Ya. Kalau nuzul Allah subhanahu wa ta'ala turun, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, di dunia. Ini apa? Di dunia. Adapun sifat maji, ini datang, dan sifat itian datang juga artinya, ini kata para ulama, datang di sini nanti kepada manusia nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Dan wajib bagi kita mengimani tentang sifat-sifat Allah ini, sifat turunnya Allah ke langit dunia, sifat datangnya Allah, sifat maji dan itian kepada manusia kelak di hari kiamat kelak. Nah, di sini kita ambil faedah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat turunnya Allah, sifat datangnya Allah, sifat ityan, sifat maji. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyerupakan turunnya Allah, datangnya Allah sebagaimana turunnya dan datangnya para makhluk. Kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakrin Al-Ismaili ila ahli Jilan, inna Allah subhanahu yanzilu ila samai dunya ala ma sahabil khabaru an rasul anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Sabuni, aku telah membaca tentang risalahnya atau tulisan kecilnya Syekh Abi Bakar Al-Ismaili kepada penduduk Jilan. Kita sudah jelaskan penduduk Jilan. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia sebagaimana yang datang dari khabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah azza wa jalla, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah azza wa jalla berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. وقال وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. Ya, tidaklah mereka menunggu melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan para malaikatnya akan datang kepada mereka dalam keadaan atau di bawah naungan dari awan-awan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, dan Rabb kalian akan datang, dan para malaikat ya datang juga dengan berbaris-baris. Wa nu'minu bidzalika kullihi 'ala ma jaa bil kayfin falau syaa subhanahu ay yubayyin lana kayfiyata dzalika fa'ala. Ya. Dan di sini tugas kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita beriman kepada yang demikian dengan ya, sepenuhnya. Beriman yang demikian dengan seluruhnya. Sebagaimana yang telah datang, bukan titik, dengan tanpa mengatakan bagaimana. Bagaimana Allah datang, bagaimana Allah subhanahu wa turun. Tidak boleh ya, mengatakan bagaimana. Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala ya, menginginkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang kaifiyahnya, tata caranya, sifat rincinya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat. Ya. Fantahina ila ma ahkamahu. Ya. Maka di sini wajib bagi kita untuk berhenti ya, sebagaimana atau kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ya, putuskan. Ini audhahu wa bayyanahu, sebab kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan ya, dan rincikan. Wa kafafna 'anil ladzi yatashabahu, dan hendaknya kita menghentikan ya, dari ya, sifat ya, menyerupakannya, yang mana yatashabahu ini dari sifat yang kita tersamar-samar dengannya, ay la na'lamuhu, yang kita tidak mengetahuinya. Nah, di sini sudah kita jelaskan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita contohkan tadi punya tangan. Ya. Sudah jelaskan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin merincikan tentang sifat-sifat secara rincinya tangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan merincikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak apa? Tidak menjelaskannya. Ya. Dan sungguh kita telah mengetahui ya bahwasanya ya jalan untuk mengetahui sesuatu itu ada tiga jalan, saya masih ingat. Ya. Jalan untuk mengetahui sesuatu, misalnya ya, kata Syekh Yasin hafizahullah bahwasanya si fulan punya sebuah istana. Ya. Si fulan punya sebuah istana. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran tentang istananya fulan tadi? Hah? Apa? Hasan ya. Yang pertama caranya dengan dia melihat langsung. Dia lihat istananya. Ternyata memang ada. Luasnya begini, bentuknya begini, dan begini. Ya. Ini cara yang pertama. Kalau tidak bisa cara yang pertama, cara yang kedua bagaimana? Bagaimana cara yang kedua? Hah? Ya, dia membayangkan dengan hal yang semisalnya. Ya. Dia membayangkan, oh, biasanya kalau istana yang nama istana itu begini. Ada ininya, ada itunya, dan itunya. Ya. Tapi kalau tidak pernah melihat juga yang semisalnya. Cara yang terakhir, bagaimana? Cara yang terakhir, dengan apa? Dengan beritanya orang yang sahih, gitu. Orang yang jujur beritanya, tidak pernah berdusta dia. Ya. Kalau tiga-tiganya tidak bisa, kira-kira ketemu enggak istana tadi? Hah? Tidak akan pernah ketemu, kata para ulama. Tidak akan pernah sampai ilmu kita tadi. Nah, sekarang kita masukkan ya, akidah kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yadullahi maghlulah, ya. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Allah bantah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka lebar. Nah, sekarang kita masukkan tiga cara tadi. Siapa yang pernah melihat langsung tangan Allah? Hah? Ada enggak yang pernah melihat langsung? Tidak ada. Yang kedua, siapa yang pernah melihat semisal dengan tangan Allah Azza wa Jalla? Hah? Kira-kira ada enggak? Tidak ada. Kemudian ada enggak khabar yang sahih yang datang memberitakan tentang tata cara sifat rincinya tangan Allah? Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan tangan Allah seperti tangan kita? Ada tangan kanan dan tangan kiri. Lalu bagaimana kita bisa menyerupakan sifat tangan Allah dengan tangan makhluk-makhluk lainnya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Jadi tidak akan mungkin ya, kita akan menyampaikan ya, unek-unek kita, pemikiran kita, pembayangan kita, penyerupaan kita terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun, dengan jalan bagaimanapun, tidak akan pernah sampai, kata para ulama. Ya. Oleh karenanya di sini aqidah ahlus sunnah wal jamaah ya, kita tidak akan pernah menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Kemudian dibantah ya, oleh ahlul dalal ya, kalau kalian tidak mau menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia, berarti kalian meniadakan sifat tangan Allah. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau secara logika atau mereka tidak ada yang serupa, ya, lebih amannya kita hapus saja ya, tangan Allah ini kita ganti dengan makna yang lain. Tangan Allah artinya apa? Kekuasaan, kekuatan. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala bantah dengan ayat yang selanjutnya, laisa kamitsli syai wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun, bukan titik ya, wa huwas, tapi Allah juga memiliki sifat ya, di antaranya sifat sami' dan basir, dan Allah punya sifat tangan juga. Oleh karenanya kita ahlus sunnah wal jamaah, kita memaknakan yadun dengan apa? Dengan tangan secara zahirnya. Kenapa? Karena itulah yang berasal dari bahasa Arab aslinya. Itulah yang dimaukan dari Allah dan para rasulnya dan para salaf terdahulu. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tangan ini artinya kekuatan. Ya. Kalau kekuatan ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara penciptaan Nabi Allah Adam dengan penciptaan al-jin? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kalau maknanya dengan kekuatan, dengan kedua kekuatanku, lah sama saja. Jin juga diciptakan dengan apa? Dengan kekuatan Allah. Jadi sia-sia untuk menjelaskan Nabiullah Adam, ya sama-sama, kenapa harus dijelaskan berbeda? Menciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan lagi pembacaannya. Kita akan mengetahui bagaimana ya ahlul dalal ya dalam menyikapi ya sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Idh kunna qad umirna bi fi qawli Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika itu ya kita sungguh diperintahkan dengannya sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab. Ini maksudnya Al-Qur'an. Maka di antara Al-Kitab tadi, Al-Qur'an tadi, di antaranya ada ayat-ayat yang ayat itu sudah jelas Ayat-ayat yang sudah jelas, ayat muhkamat namanya. Namun di sana juga, hunna umul kitab. Nah ini yang kita garis bawahi. Maka itulah pokok dasar dari kitab. Itulah intinya. Itulah asalnya. Itulah dasar pemikiran kita. Ya. Wa ukharu mutasyabihat. Maka di antara ayat-ayat dalam Al-Kitab tadi, ini Al-Quran tadi, ini juga ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar-samar. Mutasyabih ini kata para ulama artinya masih mempunyai makna minimalnya dua atau lebih. Ya. Bisa dimaknakan ini, bisa dimaknakan itu, bisa dimaknakan yang lainnya. Maka ini namanya masih samar-samar. Ya, contohnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, bahwasanya ahlul dalal, mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Atau sifat Allah ini sifat al-ulu. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Maha di atas. Nah, sifat ini, ya, sifat ulu ini sungguh telah diteliti oleh para ulama bahwasanya sifat ulu ini adalah sifat yang asalnya sifat ini adalah dari ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang tidak memiliki makna-makna selain makna satu saja. Ini apa maknanya? Al-ulu, tinggi, di atas. Itu saja maknanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, diteliti oleh para ulama, ada sekitar 3000 dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berada di atas. Nah, seharusnya kita sebagai kaum muslimin, kita sudah meyakini bahwasanya kalau sudah sifat tadi dari ayat yang muhkamat, maka ini apa? Intinya. Ini tolak dasar kita berpijak. Namun ahlul dalal, ya, mereka akan menolak sifat tadi, ya, dengan sifat yang lainnya, ya. Dengan sifat al-ma'iyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ma'akum aina ma kuntum." Nah, kata mereka, terbantahkan kalian wahai ahlus sunnah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu tidak di atas. Ini dalilnya. Ya. Apa dalil tadi? Hah? Apa dalilnya? Hah? Allahu ma'akum aynama kuntum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka disebutkan oleh para ulama sifat ma'iyah ini yang disebutkan dalam ayat ini adalah ayat yang masih samar-samar. Ayat yang masih memiliki makna-makna, ya, lebih dari satu makna. Ya, masih belum jelas lagi maknanya. Siapa yang bisa menyebutkan ada tiga makna ma'iyah? Ya, ada tiga makna kebersamaan, ya, di dalam ilmu bahasa Arab. Ada tiga pemaknaan ma'iyah. Yang pertama, kita contohkan bersatunya antara air dengan apa? Dengan gula, dengan tebu, dengan susu. Maka ini ma'iyah apa namanya? Ma'iyah apa? ma'iyah al-mujazah. Ya. Maka ini namanya ma'iyah al-mujazah. Ya. Al-mujazah ini ma'iyah yang dia sifatnya kebersamaannya tadi bersatu padu. Sifatnya menyatu. Ya. Tidak bisa terpisahkan. Ya. Kalau sudah menyatu biasanya tidak bisa terpisahkan. Contohnya apa tadi? Air gula. Ya. Air sirup. Air susu. Ini ma'iyah yang sifatnya menyatu. Kemudian ada yang kedua. Sifatnya apa? Ma'iyah al-jiwar. Atau ma'iyah al-ikhtilatiyah. Ma'iyah kebersamaan yang berdampingan. Ya. Yang bercampur baur tapi apa? Tidak. Tidak menyatu. Contohnya apa? Contohnya? Yang tidak menyatu. Hah? Ahsan tuh. Ya. Anda dengar tadi air dengan apa tadi? Ya. Ternyata air dengan minyak. Ahsan tuh. Ya. Air dengan minyak. Ya. Walaupun kita masukkan dia ke dalam botol, ke dalam apa saja untuk menyatukan dia, maka kebersamaan mereka tidak akan pernah menyatu. Tapi kebersamaan mereka apa? Cuma berdampingan. Ya. Kebersamaan mereka cuma bercampur baur tanpa menyatu padu. Kemudian yang ketiga ada namanya ma'iyah. Contohnya aku berjalan menuju Aden dan bulan bersamaku. Aku berjalan menuju Aden dan bulan bersamaku. Maksudnya bulan purnama ya. Siapa yang pernah melihat bulan purnama? Hah? Semua pernah ya. Kira-kira kalau kita berjalan, bulan tadi seakan-akan berjalan dengan kita atau gimana? Hah? Ahsan ya. Ya, seakan-akan bulan tadi ya, mengikuti kita. Ya, kemana saja kita berada, bulan tadi tetap. Ya, ada terus. Mau ke ujung sana, mau ke ujung sana. Ke barat, ke timur. Ya, maka bulan tadi seakan-akan bersama kita. Adapun juga kata seorang pemimpin perang, ya, yang dia mengawasi pasukannya dari atas gunungnya. Wahai pasukan, maju berperang. Ya, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya, sesungguhnya apa? Aku bersama kalian. Maka kebersamaan di sini namanya apa? Kebersamaan disebutkan para ulama adalah kebersamaan secara keilmuan. Kebersamaan secara pengawasan. Kebersamaan secara ya, penglihatan dan seterusnya. Nah, di sini ya, kalau kita terjemahkan yang pertama ya, wallahu ma'akum aynama kuntum, dan sungguhnya aku bersama kalian, diterjemahkan dengan ma'iyah yang pertama apa? Kebersamaan pertama apa? Bercampur baur, menyatu padu. Kira-kira bisa enggak? Dan sungguhnya Allah bersama kalian. Ini menyatu dalam tubuh kita. Kira-kira? Hah? Rusak enggak artinya ini? Hah? Rusak. Ya. Kecuali orang-orang yang apa? Yang mengatakan i'tiqadnya, ya, akidah sesatnya, akidah al-hululiyah. Bahwasanya Allah sudah menyatu dalam tubuhku, jadi tidak mau sholat lagi, tidak mau puasa lagi, tidak mau bayar zakat lagi, tidak mau haji lagi. Kenapa? Buat apa? Ya, dia menyembah dirinya. Ya kan? Karena sudah menyatu dengan dirinya. Oleh karenanya, kata mereka inilah yang namanya tingkatan al-haqiqah. Ya. Hakikatnya sudah. Ya. Hakikatnya, saking hakikatnya, ya, masuk sambung lihum. Nah, di sini kita ambil faedah juga yang kedua, sifat yang kedua, ya. Kalau kita masukkan Allah ma'akum, ya. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Artinya kebersamaan di sini bercampur baur. Kebersamaan ini berdampingan. Kira-kira masuk juga enggak? Atau rusak artinya? Hah? Rusak artinya. Ya, secara logika saja kita bisa membantahnya. Ketika kita di WC, masya Allah di WC, hah? Ketika kita dicomberan, masa Allah dicomberan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pensifatan Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang kurang, apalagi sifat-sifat yang jelek. Nah, yang bujur yang mana jadinya? Yang bujur? Yang ketiga. Ya. Jadi sifat ma'iyah di sini adalah kebersamaan apa? Ilmu Allah. Kebersamaan apa? Pengawasan Allah. Jadi walaupun ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan arasnya, tidak akan pernah bertentangan dengan ayat ini. Kenapa? Karena kita sudah paham. Ayat yang mutasyabih, ayat yang masih samar-samar, kita kembalikan kepada ayat yang sudah bah, yang sudah jelas, yang sudah baku, yang sudah sempurna, yang tidak ada lagi penakwilan-penakwilan yang lainnya. Kita lanjutkan. Ya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Nah, disinilah ya. Kalau kita kepingin mengetahui ahlul dolal, sifat-sifat orang-orang yang dia ini sifat orang yang tersesat, dan ada pun ya, orang-orang yang ada di dalam hatinya ya, sifat zaik, ya, sifat penyelewengan, maka ya, mereka akan mengikuti, akan memilih ya, apa saja dari ayat-ayat yang masih samar-samar tadi. Tujuannya apa? Untuk mencari-cari fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Kata Syekhuna Yasin hafidhullah, al-fitnah di sini al-idlal. Ya, untuk menyesatkan manusia, ya, untuk menyesatkan pengikutnya, untuk memberikan keraguan kepada pengikutnya, untuk memalingkan pengikutnya dari jalan kebenaran. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya, karena memang hatinya sudah ada penyelewengan, hatinya sudah ada kejelekan. Ya. Banyak ya, kata ulama, sebab yang menyebabkan seseorang tadi ya, tersesat atau hatinya menyeleweng ya. Dia yang pertama, kata ulama, terkena syubhat ya. Entah itu syubhat dari orang-orang sesat, dari guru-gurunya terdahulu, atau juga syubhat memang ada dalam dirinya ya, tidak pernah langsung ya, belajar kepada para ulama, sehingga dia mentakwilkan, menafsirkan apa saja yang ada di Al-Quran sesuai dengan kemauan dirinya, atau dia mengikuti syahwatnya ya, sudah diangkat jadi apa, pemimpinnya, pemimpin imam di masjid ya, ataupun memimpin dari apa saja, sudah punya kedudukan ya, sedangkan dia ya, kepengen kedudukannya tadi tidak pernah diturunkan, tidak pernah lengser, ataupun juga keinginan-keinginan yang lainnya, maka dia pun akan melakukan seperti ini. Jadi ayat-ayat yang mutasyabih tadi akan dipilih dia, ayat yang mukamat pasti akan dibuangnya jauh-jauh. وَبَتِقَوَا تَعْوِيلِهِ, dan juga dalam rangka mencari-cari ta'wilnya, kata di sini disebutkan oleh Syekhuna Yasin, yaitu mencari ya, mencari ya, dalil atau mencari makna yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Jadi dia akan merubah-rubah maknanya, dalam rangka merubah-rubah maknanya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. dan tidak ada yang mengetahui takwilannya. Ini nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Illallah, kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu, ya, atau orang yang mendalam dalam ilmunya, mereka akan mengatakan aman nabi, sungguhnya kami beriman dengannya, ya, tugas kita beriman saja. Kullu min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Sungguhnya segala sesuai itu, ya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sungguhnya suatu itu kullu min indi rabbina, sungguhnya suatu itu, ya, hanyalah di sisi Allah ini ilmunya, ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada, ya, yang dia bisa menjadikan pelajaran baginya, menjadikan peringatan baginya, menjadikan ibrah baginya, melainkan orang-orang yang memiliki lub, ya, orang-orang yang memiliki akal, insyaallah, ya, tafsirannya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, subhanallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.